jantung flamboyan berguguran. Seorang dara memandang satu-satu daunnya berjatuhan, berserakan di pangkuan bumi. Flamboyan itu dirainya wajahnya terlihat sayu. Flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu Sandara berharapan esok lusa berseni kembali. Bunga flamboyan itu diraihnya terlihat sayu. Flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu Sandara berseni kembali.